Dan sebelum kita tutup, kita menasihati saudara-saudara kita dari kalangan akhwat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kalian semua. Banyak-banyaklah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak-banyaklah kalian beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak-banyaklah kalian bersedekah untuk membebaskan diri kalian dari adab Allah, dari neraka Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aqalla ahlil jannati an-nisa. Sesungguhnya penduduk jannah yang paling sedikit adalah wanita. Maka dengan ini banyak-banyaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk atau jenis kalian yang paling sedikit masuk jannah dan yang paling banyak masuk neraka, disebabkan banyak hal. Dan di antaranya kata ahli ilmi, yaitu itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nur, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna min furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna wit tabi'in غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Itulah hikmah kata ahli ilmu. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala memperpanjang dalam surat An-Nur tersebut. Padahal sebelumnya Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para lelaki untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Cuma situ. Namun Allah memperbanyak di dalam lafaz surat An-Nur tersebut dengan merinci. Karena inilah sebabnya para wanita banyak tersebut. Yaitu banyak terjerumus. Karena meremehkan aurat-aurat mereka terhadap orang-orang yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Mereka meremehkan aurat-aurat mereka terhadap ayat-ayat apa-apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dan mereka meremehkan hal-hal tersebut. Sehingga itulah sebabnya Allah menutup. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maka Allah memerintahkan untuk banyak-banyak bertobat. Karena kalian terjerumus dalam perkara ini. Khususnya kalian para wanita. Maka oleh karena itu, banyaklah kita bertakwa kepada Allah dan menjaga aurat kita. Sampai pun Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, kalau seandainya mata ini bukan untuk melihat, maka kami wajibkan mereka untuk menutupnya. Karena mata merupakan bagian aurat yang bisa memberikan fitnah bagi wanita itu sendiri dan bagi orang yang melihat matanya. Kalau seandainya bukan untuk melihat. Maka kalau mata saja dikatakan aurat tersebut, apalagi yang lainnya? Tangan dan seterusnya. Maka jangan remehkan permasalahan ini. Jangan meremehkan permasalahan aurat tersebut. Karena inilah yang merupakan sebab Rasulullah SAW mengancam para wanita. Sinfani min ummati min ahli nar lam arauhuma. Naam. Wanisaun kasiatun ariyatun mumilatun. Ru'usunna ka'asminatil mukhril baila. La yadkhuluna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yajidna la yujadu min masirati kadha wa kadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua golongan yang calon-calon penduduk neraka yang aku tidak pernah melihatnya, yaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang dan dia berjalan berlenggak-lenggok, kepalanya seperti punuk unta, maka mereka tidak akan masuk jannah dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya didapati, dirasakan dari perjalanan sekian-sekian, dalam riwayat yang lain, perjalanan 500 tahun. Oleh karena itu, akhwati fillah, jaga aurat kalian, jaga ketakwa, jaga kalian punya agama, senantiasa bertakwa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan bertobat kepada Allah, dan semangat di dalam mempelajari agama kalian, demi untuk kalian mengamalkan agama tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang diberkahi dan dirahmati dan diberikan taufik, dan senantiasa istiqamah di atas jalannya, dan senantiasa bertobat dari kesalahan yang kita lakukan dan kemaksiatan yang kita terjatuh dalamnya. Innahu sami'un qaribun mujibu da'wat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.